Qala Syekh rahimahullah, lanjut ayat yang sebelumnya. Setelah beliau menyebutkan pujian sanjungan kepada Allah yang nikmat yang besar bagi manusia menciptakan mereka, mengajari mereka, Allah menyebutkan walakinnal insan li jahlihi wa zulmih, dua sifat yang melekat pada manusia sebagai keadaan aslinya, jahil dan zalim. Idza ra'a nafsahu ghaniyan tagha wa bagha, ketika dia melihat dirinya merasa cukup, dia melampaui batas dan melanggar hak orang lain. Wa tajabbara anil huda, dia menyombongkan diri dari petunjuk, merasa besar, merasa hebat. Wa nasiya anna ila rabbihi arja'a, dia lupa bahwa dia akan kembali kepada Rabb-nya. Wa lam yakhaf al-jaza', dia tidak merasa takut dengan akan adanya pembalasan terhadap semua perbuatannya. Bal rubbama wasalat bihil hal annahu yatrukul huda bi nafsihi, bahkan sering dengan sifat, dua sifat ini, sifat jahil dan zalim, kemudian ditambah merasa dirinya kaya dan cukup, membawa dia kepada dunia ini untuk meninggalkan hidayah itu dengan dirinya. Artinya dia sendiri sudah mengingkari dan menolak hidayah. Wa yad'u ghayrahu ila tarki, setelah dirinya yakni sendiri meninggalkan, menolak, mengingkari hidayah tersebut, dia mengajak orang lain untuk meninggalkannya. Fayanha 'ani sholati allati hiya afdalul a'mal, ya Allah, afdalul a'malil iman. Nah, mulai dia mengelarang orang lain untuk sholat yang merupakan, padahal sholat itu merupakan amalan keimanan yang paling afdal. Yaqulullahu lihadzal mutamarrid al-'ati, maka Allah kemudian berfirman, aku berkata ini ditujukan kepada orang yang durhaka dan membangkang ini, yang keras kepala. Qala ara'aita ayyuhan nahi lil 'abdi idza shalla, apakah kamu, nah, bagaimana pendapat wahai orang yang melarang seorang hamba untuk salat. In kana al-'abdu al-musalli, kalau hamba yang salat itu alal huda, berada di atas petunjuk hidayah, itu al-'ilmi bil haqq wal 'amal bih. Al-huda secara umum artinya ilmu tentang al-haq dan mengamalkannya, ilmu dan pengamalan terhadap al-haq, itu al-huda. Aw amara bittaqwa, amara ghayrahu bittaqwa, mengajak orang lain, memerintahkan orang lain untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal yasun, apakah tepat an yunha an hadha wasfuh, an yunha yanha an man hadha wasfuh, apakah pantas dia melarang, ataupun bisa dibaca an yunha man hadha wasfuhu, apakah pantas atau apakah tepat jika orang yang seperti itu sifatnya dilarang, orang yang mengajak kepada orang lain untuk sholat, kemudian dia mengajak orang lain untuk bertakwa kepada Allah, dan dia sendiri berada di atas kebenaran dan mengamalkannya. Apakah orang yang seperti ini layak untuk dilarang, ya, dihalangi untuk mengerjakan kebaikan? Alaysa nahyuhu min a'zamil muhaddah lillahi wal muharabah lil haqq, bukankah tindakannya melarang, menghalangi orang untuk mengajak kepada kebaikan, menghalangi orang untuk mendakwahkan yang hak, menghalangi orang untuk menyampaikan ilmu, itu termasuk min a'zamil muhaddah lillah, bentuk sikap permusuhan yang terbesar terhadap Allah dan berarti memerangi kebenaran, mengingkari menentang kebenaran. Fa innan nahya la yatawajjahu illa liman huwa fi nafsihi ala ghairil huda. Karena sungguhnya larangan itu hanya pantas ditujukan kepada orang yang dirinya sendiri tidak berada di atas petunjuk, au kana ya'muru ghayrahu bi khilafi taqwa, atau mengajak orang lain untuk tidak bertakwa kepada Allah. Itulah yang pantas dilarang. Orang yang mengajak kepada kemungkaran, orang yang mengajak kepada kekejian, orang yang mengajak kepada kemaksiatan, orang yang mengajak kepada kekufuran, kepada kebid'ahan, orang-orang yang seperti ini yang dilarang, dicegah, dihalangi, dipatah ingatan, bahkan diperangi. Nah, sebagai bentuk keimanan. Nah, qala araita in kadzdzaba annahi bilhaq. Ini juga ditujukan kepada orang yang melarang, menghalangi al-haq. Bagaimana kalau dia mendustakan? Orang yang nahi itu mendustakan al-haq. Wa tawalla anil amr, dan meninggalkan perintah, berpaling dari perintah, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ama yakhafullaha wa yakhsha 'iqabahu. Apakah dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi dia, yang melihat dia? Wa yakhsha 'iqabahu, dan takut terhadap hukumannya. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Allah sebutkan, apakah dia tidak tahu bahwa Allah melihatnya? Orang-orang yang mengajak kepada kebid'ahan, orang-orang yang mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kemungkaran, menghalangi orang lain dari menyanyi kebaikan, menghalangi orang lain dari mendakwahkan tauhid, menghalangi orang lain dakwahkan sunnah, mengajak kepada kebaikan. Dan apakah dia tidak tahu bahwa Allah melihatnya? Ma ya'mal wa yaf'al, melihat apa yang dia amalkan, melihat apa yang dia perbuat, melihat ke dalam, bahkan melihat keadaannya, ini rencana-rencana yang ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Summa, ini jawabannya aja, tentu bala, tentu. Artinya tidak perlu diartinya, jawabannya sudah jelas. Allah pasti melihat, dan ini tidak hanya dalam sekedar melihat, tapi ada di ancaman, peringatan di balik itu. Walihada, ayat berikutnya, summa tawa'ada, oleh karena itu Allah kemudian memberikan ancaman. Ini istamarra ala halihi, kalau dia terus menerus di dalam keadaan tersebut, menghalangi orang lain, dia sendiri menolak al-huda, dia sendiri menolak mengingkari hidayah, ini al-haq, tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengikutinya, lalu mengajak orang lain dan atau menghalangi orang lain dari al-haq, menghalangi orang lain dari hidayah. Maka orang seperti ini ketika dia terus dalam keadaan demikian, Allah mengancamnya, faqala kalla la illam yantahi, kalau dia tidak berhenti, amma yaqul wa yaf'al, tidak berhenti dari perbuatannya, menghalangi orang lain dari al-haq, merintangi orang lain dengan ucapan-ucapannya, bahkan dengan fisiknya, mungkin menutup mahatnya, ya, tidak memberikan izin, ataupun mungkin melakukan keributan atau penggembosan. Nah, kalau dia terus seperti ini, lanasma'an bin nasiyah, kami akan pegang ubun-ubunnya, akan kami tarik ubun-ubunnya. Ailana akhudanna binasiyatihi akhdan anifan, kami akan pegang, kami akan tarik ubun-ubunnya dengan keras, dengan kasar. Wahia haqiqatun bidzalik, dan ini memang pantas untuk mendapatkan yang demikian. Fainha, karena sungguhnya ubun-ubun itu adalah nasiyatin kadzibatin khathiah, ini ubun-ubun orang yang dusta, para pendusta dan yang berdosa. Aika dibatin fi qawliha, yang dusta ucapan-ucapannya, menghalangi orang lain dari al-haq, merintangi atau memberinya, melakukan penggembosan. Nah, khati'atin fi fi'liha, salah, dosa dalam perbuatan-perbuatannya. Qala falyad'u nadiyah, biarkanlah dia menyeru. Siapa yang dimaksud? Yani hadzal ladzi haqqo 'alaihi al-'iqab, yaitu orang yang pantas, yang berhak untuk mendapatkan hukuman, yaitu orang-orang yang menghalangi al-haq, merintangi orang dari kebenaran, dan dengan ucapan-ucapannya dan dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, dia memanggil teman-teman duduknya, teman-teman sekumpulannya, teman-teman sekelompoknya, teman-teman sepemahamannya, teman-teman seakidahnya. Hai ahlu majlisihi wa ashabihi, teman-teman duduknya dan sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya. Wa man haulahu, atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Liyu'inuhu ala ma nazala bihi, untuk menolong dia, menahan atau menolak sesuatu yang menimpa dia, adab ataupun hukuman yang menimpa dia. Biarkan, coba dia panggil, apakah mereka bisa menolong dia? Nah, karena dia menganggap kalau benar punya banyak teman, punya banyak pengikut, punya banyak pendukung, nah, dengan dia dalam kebatilan tersebut, maka mereka akan menolong dia. Nah, kalau dia memanggil mereka, sana doa Zabaniyah, maka kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Hai khazanah khazanah jahannam, penjaga neraka jahannam. Li'akhdihi wa 'uqubatihi, untuk menyiksa dan menghukum dia. Kalau dia memanggil teman-teman dulunya karena merasa dengan pengikut yang banyak, nah, dia akan bisa, mereka akan menolong dia, maka kami akan panggil Zabaniyah. Qala falyanzur, maka lihatlah, ayyul fariqaini aqwa wa aqdam, mana di antara dua kelompok tersebut, Zabaniyah kami atau mereka teman-temannya yang kuat dan lebih kuasa. Fa hadhihi halatun nahi wa ma tu'ida bihi min al-'uqubah, inilah keadaan orang yang melarang, menghalangi orang lain dari al-haq dengan ucapan-ucapannya, dia melakukan penggembosan, kemudian dengan tindakan-tindakannya fisik, nah, dia melakukan menghalangi perusakan dan seterusnya, dan juga ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah berupa hukuman yang akan ditimpakan oleh orang-orang yang seperti ini. Tidak hanya ini dalam tingkatan yang kekufuran, ya, sampai pada tingkatan kesyirikan, kekafiran, kemurtadan. Orang-orang yang menjadi penghalang orang lain di kejalan yang hak, kejalan sunnah, ini juga dapat bagian. Wala amma halatul manhi, adapun orang yang dilarang, fa'amruhu fa'amarahu Allahu alla yasghi ila hadzal nahyi wa la yanqad li nahyihi. Faqala, Allah perintahkan orang-orang yang mendapatkan larangan, terhalang, mungkin dia terkurung ataupun ini terhambat, tidak bisa, ini tidak mampu, tidak dapat melakukan apa yang menjadi perintah Allah, ya, untuk berdakwah atau menyampaikan yang hak, menjalankan kebaikan. Jangan nyanyi, dengarkan mereka, jangan perhatikan orang-orang yang melarang ini, jangan tunduk kepada mereka. Nah, faqala kalla la tuti'u, Allah menyatakan sekali-kali jangan, jadi janganlah kamu sekali-kali tidak demikian, janganlah kamu mentaati dia, jangan kamu ikuti larangan-larangannya. Ai fa innahu la ya'muru illa bima fihi khasara ad-darain, karena orang tersebut tidak menyuruh kecuali untuk mengajak kepada kerugian di dunia dan di akhirat. Qala wasjud li rabbik, dan sujudlah kamu kepada Rabbmu, waqtarib, lakukanlah amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kamu kepadanya, minhu, yaitu kepada Allah, fi sujud wa ghairihi, di dalam sujud ataupun yang lainnya, min anwa'it ta'at wal qurbat, dari berbagai jenis ketaatan-ketaatan ataupun amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, baik melalui harta maupun agar pemikiran. Fa'inna kulluha tudni min ribahu wa tuqarribu wa taqrubu minhu, karena itu semua mendekatkan dia kepada Allah, ya, kepada riba, kepada ribanya juga. Wa hadha 'amun li kulli nahin 'anil khairi wa manhi 'anhu, ini umumnya, nah, ini bukan hanya yang skupnya lebih luas, artinya sampai pertikaian yang paling buruk, kekafiran, juga yang paling besar di bawahnya, kebid'ahan, ya, ke di bawahnya lagi kemungkaran, kemaksiatan, termasuk di dalam ini ancaman ini, orang-orang yang menghalangi manusia kepada sunnah, kepada yang hak, dengan ucapan-ucapan yang menggembosi ataupun menipu, maka ini termasuk dalam ancaman-ancaman tersebut. Qala, juga orang yang dilarang, mereka yang ingin mendapatkan yang hak terhalang, ingin mendapatkan, ingin mengetahui tentang sunnah dihalangi, dibelokkan, ditipu. Wahada mulikul iman nahin anil khairi wa manhi anhu. Wa inkanat nazilatan fi sya'ni Abi Jahl hayna naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salat wa'adha bihi wa'adha. Walaupun ayat-ayat yang terakhir ini turun berkaitan dengan Abu Jahal, sikap dia dan perbuatan dia yang menghalangi Rasulullah ketika untuk menyanyi salat di Masjidil Haram, ya, di Ka'bah, menghalangi beliau untuk tawaf di Ka'bah, untuk salat di Ka'bah. Dia bermain, dia mempermainkan Rasulullah dan menyakiti Rasulullah, meletakkan ini kotoran di punggung Rasulullah, bahkan menghalangi jangan masuk. Nah, ini itu kan yang lebih besar. Nah, yang lebih di bawah, yang lebih ringan, nah, itu mengajak orang ini kepada kebaikan kemudian dihalangi. Nah, ini berlaku ancaman-ancaman ini kepada mereka, maka ini hendaknya diperhatikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini akhir surat Al-Alaq. Qala rahimahullah, tammat walillahil hamd. Ya. Hadis diturunkan oleh Allah di ayat pertama. Walaupun ini tapi yang terakhir itu yang paling penting juga, di samping ayat yang pertama, perintah untuk kita banyak membaca, dan belajar, mana yang sunnah dan kunci buka ilmu untuk belajar adalah dengan membaca. Nasallahu taufik wa wallahu taala alam. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.